Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma rizqna al-ikhlas wal mutaba'ah li rasulika. Allahumma salli wa sallim 'alaihi. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Setelah tadi kita mempelajari tentang judul mantabarraka bisyajarin aw hajarin wa nahwihima, kemudian mari kita lanjutkan pada penjelasan kapan bertabarruk itu kepada bertabarruk dengan selain Allah itu syirik akbar, dan kapan bertabarruk dengan selain Allah itu syirik kecil. Ikhwani fillah, bahwasanya Syekh Shalih Al-Syekh Hafizahullah Ta'ala, beliau mengatakan fayakunu syirkan akbar, tabaruk tersebut bisa, tabaruk dengan selain Allah bisa menjadi syirik akbar, idza talaba barakataha, jika dia mencari barokahnya mu'takidan dengan meyakini annahu bitamassuhihi bihadza syajar, dengan mengusap-usap pohon tersebut atau satu pohon, awil hajar atau batu, awil qabr atau kuburan, au tamarrugihi alaih, atau dengan berguling-guling padanya, au iltisaqihi bihi, atau dengan menempelkan badan atau anggota badan padanya, yatawassat lahu indallah, dia meyakini bahwasanya batu tersebut, pohon tersebut, kuburan itu, debu itu mengantarkan atau memperantarai terpenuhinya kebutuhannya kepada Allah. Fa idza taqada fihi annahu wasilah ila Allah, maka jika dia meyakini bahwasanya pohon, batu, kuburan dan yang lainnya tersebut sebagai wasilah, sebagai pelantara antara dirinya dengan Allah dalam memenuhi kebutuhannya, baik itu terkait dengan untuk mendapatkan manfaat ataupun terkait dengan untuk tertolak atau terhindarkan dari mudarat, maka hakikatnya dia telah ittikhad ilah, mengambil sesembahan ma'allah di samping Allah jalla wa ala, wa syirkun akbar, dan ini adalah sebuah kesyirikan besar. Wa hadha huwa alladhi kana ya'taqiduhu ahlul jahiliyah, dan kesyirikan yang semacam inilah, tabarruk yang semacam inilah yang diyakini dahulu oleh orang-orang jahiliyah, fil asyjar, terhadap pohon, keyakinannya terhadap pohon, tabarruk dengan pohon, pohon wal ahjar, dan juga dengan batu-batu, allati ya'budunaha, yang mereka sembah, wa fil kubur, dan juga demikian terhadap kuburan-kuburan, allati yatabarrakuna biha, yang mereka bertabarruk dengannya. Ya'taqidun, mereka meyakini, annahum, bahwa idza aqafu indaha, kalau mereka beriktikaf, berdiam diri dalam bentuk ibadah di samping kuburan, wa tamassahu biha, dan juga demikian mengusap-ngusap kuburan tersebut, au natharu turabaha, atau kemudian menebarkan debunya, tanahnya, ala ru'usihim, pada kepala mereka, fa'ina hadil buq'ah, maka keyakinan mereka, tempat ini, tempat itu tadi, au sahib hadil buq'ah, atau penunggu tempat itu, jin penunggu tempat itu, awir ruhaniyah, atau kemudian ruh yang menitis yang ada pada tempat itu atau pohon itu atau batu itu, wayar ruh allati tahdumu hadhil buq'ah, yaitu ruh yang dia yakini, yang mereka yakini, yaitu menjaga tempat itu, annahu yatawassat lahu indallah jalla wa'ala, ruh itulah, jin itulah, penunggu tempat itulah, sing baurekso penguasa pantai selatan atau dan seterusnya kalau di umpamakan zaman sekarang di tempat di masyarakat kita. Itulah yang diyakini menyampaikan maksudnya kepada Allah Jalla wa'ala, yang memperantari antara dia dengan Allah Jalla wa'ala sehingga terpenuhi kebutuhannya, yang ingin naik pangkat jadi naik pangkat, yang ingin sembuh dari penyakit mandul jadi tidak mandul lagi, yang bangkrut jadi enggak jadi kemudian sukses dan seterusnya. Fa hadzal fi'l idzan raji' ila ittikhad andadin ma Allah jalla wa ala. Maka sesungguhnya perbuatan kesyirikan mereka ini kembalinya kepada mengambil tandingan-tandingan atau menjadikan sekutu-sekutu selain Allah bersamaan dengan atau menandingi Allah Jalla wa'ala, menjadi sekutu Allah Jalla wa'ala. Nah, padahal Allah Ta'ala sudah berfirman, walladzina attakhadhu min dunihi awliya ama na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Jadi intinya orang-orang musyrik itu yang menyembah selain Allah itu, mereka itu beralasan ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Mereka beralasan bahwa mereka ini tidak menyembah patung-patung, pohon, dan seterusnya kalau diterapkan pada zaman sekarang ini, kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala, agar mereka lebih dekat kedudukannya dengan Allah Jalla wa'ala. Demikian. Maka syirik yang seperti ini namanya syirik dalam rububiyah. Syirik yang seperti ini namanya adalah syirik dalam rububiyah. Mengapa demikian? Karena mereka meyakini atau menisbatkan penciptaan kepada selain Allah Jalla wa'ala. Menisbatkan penciptaan kepada Allah Jalla wa'ala ketika seseorang meyakini bahwa yang sudah mati itu bisa melakukan perbuatan mendengar dari suara orang yang memohon, bertabaruk, bahkan mengetahui isi hati sekedar dengan diusap-usap saja tanpa berdoa tahu isi hati musyrikin tadi, padahal sesembahannya sudah mati. Tahu padahal sudah beda alam dan seterusnya. Itu tidak dimampui oleh makhluk. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sisi tinjauan kesyirikan yang kedua, yang satu karena mereka meyakini sebagai perantara, padahal enggak mampu makhluk yang sudah mati melakukan hal itu, atau pohon, batu melakukan hal itu enggak mampu. Kemudian yang kedua, vonis kesyirikan ditinjau juga dari sisi syirik akbar, ya, vonis syirik akbar juga ditinjau dari sisi bahwa mereka meyakini pohon itulah yang dengan sendirinya bermanfaat, memberi manfaat atau menolak mudarat. Ruh itulah yang memberi manfaat dan menolak mudarat tanpa Allah Ta'ala ataupun di samping Allah Ta'ala. Mereka misalnya meyakini Allah juga seperti itu, tapi sembahannya juga seperti itu, itulah syirik, karena menyekutukan Allah dengan selain Allah. Kemudian Juga vonis syirik akbar bisa disebabkan karena rojaknya dia, rojak yang ibadah, harapannya dia kan tabarruk, mencari berkah, mencari kebaikan. Ada harapan dalam prosesi tabarruk yang syirik itu. Harapan yang ibadah ditujukan kepada selain Allah. Nah, yang seperti itu juga demikian tawakalnya. Yang syirik akbar ketika dia bertawakal dalam perkara yang makhluk tidak mampu memenuhinya. Hanya Allah saja yang mampu memenuhinya. Nah, ini juga delik-delik kesyirikan yang dijeratkan kepada pelanggaran mereka ini. Jadi satu bentuk pelanggaran, namun di dalamnya terdapat beberapa bentuk kesyirikan. Maka pantas kalau divonis syirik akbar. Wa yakunut tabarruku syirkan asghar. Namun tabarruk bisa menjadi syirik asghar, kecil. Idza kana yattakhidhu hadha tabarruk binathri turab alaihi au ilsaq aljism bihi au tabarruk bi ain wa nahwiha asbaban lihusulil barakah biduni i'tiqad annaha tawassala taqarraba ila Allah. Jadi intinya tabarruk bisa menjadi sebuah fenomena kesyirikan atau sebuah pelanggaran berupa kesyirikan kecil jika orang yang bertabarruk ini dengan menebarkan debu di kepalanya atau mengguling-guling atau menggosok-gosokkan anggota badannya, mengusap-ngusap. Yang seperti ini asbaban lihusulil barakah, dia memandang itu sebatas sebagai sebab saja untuk mendapatkan kebaikan dari Allah. Jadi keyakinannya enggak sampai syirik akbar. Karena dia meyakini bahwasanya berkahnya dari Allah. Satu. Kemudian dia juga tidak meyakini nanti debu-debu tadi, pohon tadi, batu tadi kemudian menyampaikan maksudnya kepada Allah. Dua. Jadi enggak ada, kita enggak bisa menjerat dengan apa namanya tuduhan kesyirikan akbar. Karena memang tidak ada unsur musawah ghairillahi billah. Tidak ada unsur penyamaan selain Allah dengan Allah dalam perkara-perkara yang menjadi khususan Allah. Sama persis tidak ada yang seperti itu. Dia keyakinannya masih benar dari sisi itu sebagai sebab. Cuman menurut dia hakikatnya itu bukan sebab. Bukan sebab secara syar'an maupun bukan sebab secara qadari. Walaupun dia anggap itu sebagai sebab. Tapi dia tidak meyakini itu bermanfaat dengan sendirinya. Sebagaimana keyakinan pelaku syirik akbar. Dia juga tidak meyakini mengantarkan maksudnya kepada Allah. Juga tidak meyakini bahwasanya ada selain Allah yang bisa menciptakan sebab yang dia harapkan bisa mencapai pada tujuannya. Baik. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau demikian keadaannya, maka sama dengan pemakai tamimah, sama dengan pemakai jimat. Oleh karena itu, yang seperti ini hukumnya adalah syirik kecil. Hukumnya syirik kecil. Mengapa dihukumi syirik kecil? Karena ketergantungan hatinya tetap ada kepada sesuatu tadi. Bagaimana mungkin seseorang yang hubungan hati seorang kepada sebab, kepada sesuatu yang hakikatnya bukan sebab, kemudian disangka sebagai sebab, bahkan sebab yang mujarab, kemudian tidak ada ketergantungan hati kepada jimat atau kepada ini, kepada yang ditabaruki tadi, yaitu pohon, batu, debu dan seterusnya, tanah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalil yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, afara'aytumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Ini dalil yang pertama dalam surat An-Najm ayat 19 sampai 20. yaitu Allah Ta'ala berfirman yang artinya, maka apakah patut kalian wahai orang-orang musyrik menganggap Al-Lata dan Al-Uzza dan Al-Manah yang ketiga, apakah patut untuk kamu anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan? Ini kelanjutannya, alakumudzakaru walahul untha, apakah patut untuk kamu anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan? Ikhwan fillah, untuk bisa memahami ayat ini dengan baik, maka kita perlu memahami apa itu Lata, Al-Lata, Al-Uzza, Manah. Al-Lata yaitu ada dua tafsiran. Yang pertama adalah kuburan yang dikeramatkan, hasil akhirnya begitu. Jadi ini orang yang kemudian zahirnya melakukan amal soleh, membuat adonan tepung makanan, kemudian setelah meninggal kuburannya dikeramatkan. Hasil akhirnya Al-Lata itu kuburan yang dikeramatkan pada hakikatnya. Kemudian tafsiran yang kedua adalah batu besar yang dikeramatkan. Kemudian adapun Al-Uzza, Al-Uzza adalah yaitu pohon yang dikeramatkan. Maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegakkan hujjah. Saya ulangi, Allah Subhanahu wa taala berhujjah terhadap kaum musyrikin di dalam kesyirikan mereka ketika beribadah. Beribadah kepada kuburan yang dikeramatkan ataupun batu besar, patung, pohon, yang mereka ini tidak berakal. Dan metode berhujahnya menyampaikan kepada kaum musyrikin dengan celaan, dengan celaan, dengan celaan. Ini menunjukkan bahwasanya apa yang dilakukan oleh mereka ini adalah perkara yang tercela. Jadi kaum musyrikin ini melakukan peribadatan kepada tiga sesembahan tadi. Dan apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin ini sama dengan kaum musyrikin zaman dahulu yang dimaksud dalam ayat ini. Ini sama dengan kaum musyrikin di zaman sekarang ini. Sikap-sikap mereka kepada batu, pohon, gua, kuburan, dan yang lainnya. Maka kalau di dalam ayat tersebut perbuatan kaum musyrikin terbantah, kaum musyrikin zaman dahulu terbantah, maka yang sekarang pun juga demikian. Yang sekarang pun juga terbantah karena apa yang dilakukan intinya sama dengan yang dilakukan oleh kaum musyrikin zaman dahulu. Jadi ada penyembahan kepada selain Allah dalam aktivitas mereka itu. Baik, untuk dalil yang kedua, ini dalil yang berupa hadis. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Waqid Al-Laitsi, yaitu suatu saat kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Hunain, sedangkan kami dalam keadaan baru saja lepas dari kekafiran, itu baru masuk Islam. Ini catatan penting, mereka ini baru masuk Islam. Di saat itu orang-orang musyrik memiliki satu pohon bidara yang dikenal dengan Dhatu Anwat. Mereka selalu mendatanginya dan menggantungkan senjata perang mereka pada pohon tersebut. Menggantungkan senjata perang mereka kepada batu tersebut, apa kepada pohon tersebut. Mengapa? Untuk tabaruk. Jadi untuk mencari berkah. Supaya apa? Ya supaya pedangnya tajam dan juga demikian supaya keberuntungan itu ada pada orang yang memegang pedang tersebut. Orang yang memegang pedang tersebut. Kemudian apa? Kemudian di saat kami sedang melewati pohon bidara tersebut, kami berkata, dalam hadis ini disebutkan perkataan mereka, ij'al lana dhata anwat kama lahum dhatu anwat. Buatkanlah untuk kami dhatu anwat, yaitu tempat gantungan senjata tadi, pohon tempat gantungan senjata tadi. Kama lahum dhatu anwat, sebagaimana mereka juga punya seperti itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu akbar, innahas sunan, qultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat banu Israila li Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha, qala innakum qawmun tajhalun, latarkabunna sanana man kana qablakum. Allahu akbar, itulah tradisi orang-orang sebelum kalian. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Jadi hati-hati menerjemahkan walladhi nafsi biyadihi. Kalau diterjemahkan demi jiwaku yang ada di tangannya, ini berarti bersumpah dengan makhluk syirik. Syirik. Demi jiwaku. Jiwaku itu berarti kan makhluk. Syirik. Tetapi kalau bersumpahnya adalah demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, nah itu baru sumpah yang benar, yang mencerminkan tauhid seorang. Kalian benar-benar telah mengatakan suatu perkataan seperti yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam. Buatkanlah untuk kami sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Nabi Musa alaihissalam menjawab, sungguh kalian adalah kaum yang tidak mengerti. Latarkabunna sanana man kana qablakum. Kalian pasti akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kalian. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan Imam Ahmad. Dan At-Tirmidzi mengatakan hasan sahih. Baik. Perhatikan di sini. Dalam hadis ini terdapat pelajaran yang sangat agung. Bahwasanya kaum musyrikin yang mereka itu memiliki gantungan senjata perang yang dimaksudkan tabarrukan, mencari berkah agar tajam, agar menyebabkan keberuntungan bagi pemegangnya, pemegang senjata tersebut. Maka pada diri mereka ini ada tiga pelanggaran tauhid. Yang pertama, annahum kanu yu'adzimunaha. Yang pertama, mereka ini dahulu mengagungkan pohon tersebut. Kemudian yang kedua, annahum kanu yaqifuna indaha. Mereka melakukan iktikaf, berdiam, ritual berdiam diri, hening yang ibadah. Kemudian yang ketiga, annahum kanu yanutuna bihal aslihah, raja'a intiqalil barakah minasyajarah ila silah. Mereka menggantungkan senjata-senjata perang mereka dalam rangka mengharap berpindahnya berkah dari pohon tadi ke pedang. Sehingga lebih tajam dan menyebabkan kebaikan, keberuntungan pada pemegangnya. Maka perbuatan mereka itu syirik akbar. Karena tiga sebab ini, mengagungkan, dan itu pengagungan yang ibadah, al-uquf, i'tikaf, hening. Ya, kalau kita mungkin hening cipta, kalau itu ditujukan kepada selain Allah, maka ini apa? Hening yang diam, i'tikaf. Seperti kalau kaum muslimin i'tikaf beribadah kepada Allah, ya apa namanya, tidak berbicara secara berlebihan dalam urusan-urusan yang bukan menjadi tujuan ketika beritikaf. Itikaf tujuannya ingin konsentrasi beribadah di dalam masjid selama 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, ini berdiam diri dengan diam yang ibadah. Maksudnya ada sisi pengagungan dan sisi taqarrub. Itu diam diri yang ibadah. Sisi mendekatkan diri kepada selain Allah. Kemudian yang ketiga alasannya karena mereka mencari berkah tadi. Maka dengan tiga sebab ini terkumpul pada diri musyrikin itu, jadilah mereka pelaku syirik akbar waliyadu billah. Ketika sebagian sahabat ternyata yang baru masuk Islam, tentu dimaklumi namanya baru masuk Islam, banyak dari ilmu-ilmu yang belum didapatkan. Dan sangat wajar masih terpengaruh dengan, misalnya orang kalau baru masuk Islam masih terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan agama Islam. Atau tidak tahu, itu kemungkinan-kemungkinan secara umum namanya orang baru masuk Islam. Nah, sahabat radhiyallahu anhum pun juga, karena sebagian sahabat tadi juga karena baru masuk Islam, maka tidak faham tentang hal ini. Ij'al lana dhat anwat kama lahum dhat anwat. Meminta untuk dibuatkan gantungan senjata, pohon tempat gantungan senjata. Mereka menyangka ini bukan kesyirikan. Jadi kita tidak suudzon kepada sebagian sahabat tadi. Mereka enggak menyangka ini sebuah kesyirikan. Ini pentingnya belajar tauhid. Pentingnya belajar tauhid. Bahwasanya namanya bertauhid dengan baik itu tidak datang begitu saja dengan sempurna. Bertauhid dengan sempurna, maksud saya demikian, tidak datang begitu saja. Hatta kelas sahabat saja butuh belajar. Butuh belajar. Nah, ini mungkin kalau gambaran sekarang ya, beliau percakapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini anu, maksudnya sebagian sahabat radhiyallahu anhum, ini ibaratnya daurah singkat, daurah intensif gitu. Tentang apa? Bab tabarruk. Nah, pas kita pun juga sedang daurah bab tabarruk. Sehingga pengajaran tauhid itu perlu diajarkan terus. Dan ingat, hakikatnya orang yang mengajarkan tauhid adalah orang yang sangat berjasa pada diri kita. Oleh karena itu kita ingat bagaimana para masyayikh menulis kitab-kitabnya, kita berterima kasih kepada mereka setelah bersyukur kepada Allah Ta'ala. Mereka bagi kita itu nilainya sangat mahal dalam kehidupan kita. Maka sungguh indah apa yang dikatakan oleh Syaikh Al-Syaikh Hafizullah Ta'ala. Orang yang mendakwahkan at-tauhid itu adalah kana ahabul khalq. Hakikatnya mereka ini adalah orang yang paling dicintai, yang layak paling dicintai. Ahabun nas, paling dicintai di antara manusia. Khairun nas lin nas, paling baiknya manusia kepada manusia yang lain. Ketika memperingatkan dari berbuat syirik dan mengajak untuk bertauhid. Karena kalau salah sedikit saja keyakinannya, kalau tidak diperingatkan, kekal selamanya di neraka, syirik akbar. Atau kalau dia sudah berhasil bertauhid dengan tinggi, dakhalal jannah bighairi hisab wala adab. Satu yang sangat mahal, satu yang termahal dalam beragama Islam adalah bertauhid, memiliki tauhid yang sempurna. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, hakikat kebahagiaan adalah ketika hati terlepas dari penghambaan kepada seluruh terlepas dari penghambaan kepada seluruh selain Allah tabaraka wa taala. Baik. Oleh karena itu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan sebagian sahabat yang baru masuk Islam dari perbuatan syirik kecil apa akbar ini? Syirik akbar. Kalau ingin persis seperti yang dilakukan oleh musyrikin, bikin apa namanya Dhatu Anwat, syirik akbar. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan taufik dari Allah telah berhasil mencegah murid-muridnya, sebagian murid-muridnya maksud saya, sebagian sahabat dari terjerumus syirik besar. Karena belum melakukan sahabat, belum melakukan. Mereka dalam hati mereka tidak ada gambaran kesyirikan karena mereka tidak faham. Atau sebagian mereka maksudnya tidak faham. Ini adalah perkara kesyirikan. Karena baru masuk Islam. Maka faedah yang besar yang bisa diambil dari hadis ini, selain juga faedah tentang yaitu apa tingginya mulianya berdakwah dan pentingnya berdakwah, mengingatkan orang untuk bertauhid dan melarang orang dari berbuat syirik, dan juga demikian pentingnya melarang seorang untuk bertasyabuh dengan ahlul jahiliyah, dengan Yahudi dan Nasara. Sesuatu bertasabuh dalam ciri khas mereka yang terlarang untuk kita serupai. Karena salah satu penghalang seseorang untuk istiqomah di atas jalan Allah, di atas asirat al-mustaqim adalah tasabuh. Menyerupai ciri khas mereka. Orang-orang Yahudi dan Nasara yang kalau seseorang tidak mengindahkan peringatan ini, maka diumpamakan dalam hadis dengan masuk ke dalam lubang yaitu semacam biawak. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau Anda tahu bagaimana lubang top itu, ciri khasnya diantaranya adalah berkelak-kelok, sempit, dan banyak kotoran di dalamnya. Banyak binatang-binatang yang membahayakan di dalamnya. Begitulah seseorang kalau tidak mengindahkan larangan tasyabuh dengan orang Yahudi dan Nasara, larangan tasyabuh dengan kaum musyrikin, maka perbuatan mereka yang sulit diikuti, lubang biawak sulit, berkelak-kelok, kemudian membahayakan, banyak binatang yang membahayakan, apalagi sempit dan kotor, perbuatan-perbuatan kotor ngikutinya saja sulit. Ini pun tetap diikuti kalau tidak mengindahkan peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berawal dari niru rambutnya, berakhir niru akidahnya. Karena orang kalau sudah terlanjur mengidolakan poster-poster di kamar pribadinya, padahal itu pemain bola kafir misalnya. Kemudian pertama hanya niru dalam masalah apa pakaiannya, nomor punggungnya atau sepatunya. Akhirnya terus mengikuti sampai mengikuti acara talk show-nya, menampilkan bagaimana kok bisa dengan istrinya padahal lain agama bisa akur. Akhirnya nyontoh akidahnya, akhirnya terjerumus dan seterusnya. Padahal meniru mereka ini satu hal yang sangat sulit, sebagaimana diperumpamakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke lubang top, sangat sulit. Kalau baru, jangankan niru akidahnya ya, akidah Syiah yang sangat menjijikkan dan sangat mengerikan itu pun tetap dilakukan kalau seseorang tidak mengindahkan peringatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan mengikuti masalah akidah, mengikuti masalah hal-hal yang tidak terkait dengan akidah secara langsung, mengikuti pola pakaian atau model pakaian. Ketika mengikuti zaman, suatu zaman apa pakai celana bawahnya lebar sekali. Pada ikut lebar sekali. Jangankan pensil, botol 5 masuk. Begitu 5 tahun ganti modelnya. Mereka yang mempelopori. Bahkan ada kota yang sudah terkenal di dunia ini sebagai kota apa? Modeling ini, fashion ini. Mereka kiblatnya. Begitu ganti, besar bawah jadi sempit sekali. Jangankan botol 5, pensil saja sulit masuk. Sulit kayak gini nih, makanya harus pakai kresek, seret. Kok iya gelem gitu ya. Masya Allah. Ini, karena sulit sekali masukkannya. Ini juga diikuti. Itu baru masalah-masalah yang tidak kaitannya langsung dengan masalah akidah. Sudah sulit seperti itu. Bagaimana dengan kalau seorang tercemar akidahnya yang akidah kesyirikan, akan sengsara hatinya. Akan sengsara hatinya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Itu dua dalil tentang bab tabarruk. Sekarang kita masuk dalam dalil bab maja'a fidzabhi li ghairillah. Bab tentang penjelasan tentang menyembelih untuk selain Allah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Adzabhu menyembelih itu adalah iraqatuddam, pengaliran darah. Jadi ini penting, hakikat menyembelih itu adalah pengaliran darah. Maka harusnya ibadah pengaliran darah ini tidaklah ditujukan kecuali kepada zat, satu-satunya zat yang mampu mengalirkan darah dalam tubuh binatang itu. Dan tidaklah dipersembahkan ritual atau ibadah pengaliran darah ini kepada selain Allah yang mereka tidak mampu mengalirkan darah dalam tubuh binatang itu. Maka ketika adzabhu itu ibadah seperti itu, iraqatuddam, kemudian ditujukan kepada selain Allah, maka ini sebuah kesyirikan. Bahkan sesungguhnya dalam ibadah menyembelih itu terkumpul berbagai macam bentuk peribadatan. Nah ini yang mungkin banyak terluput bagi kita yang sedang beribadah menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha. Menghadirkan bentuk-bentuk peribadatan yang banyak terkumpul pada ibadah menyembelih ini. Agar saya sampaikan seperti ini, agar orang tidak janggal ketika mendengar urusan menyembelih saja harus ditujukan kepada Allah. Menyembelih kan enggak ada kaitannya dengan masalah ibadah. Tidak, bahkan dalam ibadah, dalam menyembelih terkumpul berbagai macam bentuk ibadah. Ada iraqatuddam itu sendiri, ada roja, harap mengharapnya kepada sesembahan yang sedang ditujukan sesembelihan itu kepadanya. Kalau kepada selain Allah yang mengharap kepada selain Allah manfaat dengan menyembelih ini, biar sakitnya sembuhlah, biar dan seterusnya. Juga demikian ada ibadah khauf, takut ketika menyembelih itu diharapkan sebagai bentuk sesajen. Kepada apa? Kepada sesembahan selain Allah. Karena kalau tidak diberi sesajen itu akan murka, akan menimpakan musibah, akan menimpakan bencana. Ini walaupun ini ibadah yang mengiringi dari ibadah apa namanya, adzabhu liqorillah, wallahu ta'ala alam bisawab, setidaknya dikatakan mengiringi kalaupun tidak termasuk di dalamnya. Maka ibadah dan ibadah-ibadah yang lain lagi yang disebutkan dalam penjelasan ini, oleh karena itu sesungguhnya menyembelih ini wajib ditujukan kepada Allah saja. Menghormati manusia dengan sampai mengalirkan darah hewan untuknya, itu menghormati yang sudah melampaui batas. Melampaui batasannya sebagai hamba Allah yang tidak bisa mengalirkan darah di dalam tubuh binatang tersebut. Li ghairillah, kata li ghairillah dalam judul. Ini maksudnya adalah mutaqarriban bihi ila ghairillah. Mendekatkan diri dengan mengalirkan darah tadi kepada selain Allah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Perlu dijelaskan bahwasanya ada dua hal yang sangat penting diperhatikan dalam ibadah menyembelih terkait dengan vonis kesyirikan jika tidak mengindahkan dua perkara yang penting ini, tidak memahami dengan baik maksudnya. Yang pertama, masalah an-niyah atau al-qasdu. Niat, tujuan menyembelih. Yang kedua, masalah tasmiyah, penyebutan nama Allah dalam menyembelih. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum saya rinci tentang kedua perkara ini, bahwa namanya niat ini terkait erat dengan niat dalam menyembelih, terkait erat dengan tauhidul uluhiyah, masuk dalam pembahasan tauhidul uluhiyah. Mengapa? Karena niat beribadah menyembelih. Adapun tasmiyah itu menyangkut masalah tauhidur rububiyah, yaitu menyebut nama Allah tatkala menyembelih. Mengapa demikian? Karena hakikat mengucapkan bismillah saat menyembelih adalah azbahu mutabarrikan wa musta'inan bikulli ismin lillahi jalla wa ala. Saya menyembelih dengan niat mencari berkah dari Allah. Berkah itu diyakini dari Allah. Wa musta'inan, dan dengan dalam rangka memohon pertolongan kepada Allah agar sukses ibadah menyembelihnya tadi. Bikulli ismin lillahi jalla wa ala, dengan menyebut nama seluruh nama, dengan menyebut nama yang itu merupakan nama, setiap nama yang itu merupakan nama Allah Ta'ala. Intinya demikian kandungan bismillah itu. Jadi seorang ketika mengucapkan bismillah saat menyembelih, hakikatnya ada dua ibadah, tabarruk dan isti'anah. Tabarruk dan isti'anah. Karena ini permasalahan-permasalahan isti'anah, maka ini terkait dengan tauhidur rububiyah. Oleh karena itu, karena masalahnya adalah masalah tauhid, kalau sampai melanggar berarti syirik dalam uluhiyah dan syirik dalam isti'anah. Syirik dalam isti'anah. Kalau sudah kita perhatikan dua hal ini, maka mari kita fahami kemungkinan-kemungkinan orang sedang beribadah menyembelih ini dengan memperhatikan dua perkara yang penting tadi. Kata Syekh Shalih Al-Syekh Habibullah Ta'ala, fasaratil ahwal indana arba'ah. Maka di hadapan kita ada empat keadaan orang yang sedang menyembelih. Yang pertama, an yadzbaha bismillahi lillah. Seseorang menyembelih hewan sesembelihan dengan menyebut nama Allah, berarti tasmiyahnya benar. Lillah, dan diperuntukkan untuk Allah, berarti niatnya benar. Fahadha huwa tauhid. Inilah tauhid. Menunjukkan benarnya tauhid penyembelihnya. Tauhid penyembelih hewan tersebut, maksud saya demikian. Yang kedua, an yadzbaha bismillahi li ghairillah. Seseorang menyembelih dengan menyebut nama Allah, namun diperuntukkan untuk selain Allah. Wa hadza syirkun fil ibadah. Ini adalah bentuk kesyirikan dalam peribadatan. Karena niat, amal, hati, ibadah jenis amal hati, karena hati bisa beramal, bisa berucap, ditujukan kepada selain Allah, maka syirik dalam peribadatan. Kemudian yang ketiga, an yadzbaha bismi ghairillah li ghairillah. Menyembelih dengan menyebut selain Allah, kemudian ditujukannya untuk selain Allah. Maka ini syirik dalam isti'anah, yaitu syirik dalam rububiyah, dan syirik dalam ibadah sekaligus. Yang keempat, an yadzbaha bi ghairi ismillah wa yaj'alu dzabihah lillah. Dia menyembelih dengan menyebut nama selain Allah dan diperuntukkan sembelihan itu untuk Allah. Maka ini syirik dalam rububiyah. Syirik dalam rububiyah. Bagaimana kalau jenis menyembelih dengan menyebut nama Allah, tapi tidak dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, hanya dimaksudkan untuk menjamu tamu, misalnya diambil dagingnya untuk disate, disuguhkan kepada tamu. Maka jawabannya yang seperti ini jaiz, boleh. Ini yang seperti ini diizinkan. Karena namanya ibadah menyembelih, tidak disyaratkan untuk takarrub dengan ibadah tersebut. Jadi boleh untuk tujuan diambil dagingnya, begitu maksud saya. Dan tidak ada unsur kesyirikan. Apalagi kalau dia mengingat-ingat tentang keutamaan memuliakan tamu dalam Islam, maka menjadi sebuah ibadah. Jadi menyembelih itu bisa diniatkan untuk taqarrub, ditujukan untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Maka ini semisal sesembelihan pada hari raya Idul Adha atau pada saat menyembelih hewan kurban pada saat haji dalam rangka mengagungkan Allah dengan melaksanakan perintah Allah. Tapi juga boleh menyembelih untuk tujuan menjamu tamu atau dimakan sendiri dagingnya. Maka yang seperti ini boleh dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika menyembelihnya. Dia tidak maksudkan diri untuk mendekatkan diri kepada selain Allah, tidak diperuntukkan untuk Nyai Roro Kidul atau untuk yang lainnya, tidak. Baik. Adapun keadaan kedua tadi, menyembelih dengan menyebut nama Allah, tetapi dimaksudkan untuk taqarrub kepada selain Allah, mendekatkan diri kepada selain Allah, mengagungkan selain Allah. Contohnya misalnya seseorang menyembelih dengan mengucapkan bismillah, dialirkan darah, niat pengaliran darahnya tadi untuk mendekatkan diri ataupun mengagungkan mayit wali yang sudah dimakamkan, atau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah meninggal dunia, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah meninggal dunia. Maka yang seperti ini syirik. Dari mana sisi syiriknya? Dari pengaliran darah, karena dia mengagung, dengan pengaliran darah itu dia mengagungkan mayit tadi. Mengagungkan dengan jenis pengagungan yang berupa kesyirikan, karena mengagungkan selain Allah dengan bentuk pengagungan seperti itu yang merupakan bentuk kesyirikan. Juga demikian disebutkan di sini, salah satu bentuk penyimpangan yang pernah beliau ketahui adalah pada sebagian pedalaman beliau dapatkan, Syaikh Al-Syekh dapatkan, mereka kalau hendak menghormati raja yang datang atau gubernur atau penguasa yang datang atau tokoh kabilahnya, maka mereka menyambut kedatangan pejabat tadi dengan onta atau sapi atau kambing. Mereka sembelih di hadapan pejabat tadi sehingga mengalir darahnya tepat ketika datangnya pejabat tadi sebagai bentuk penghormatan, pemuliaan dan pengagungan kepada pejabat tadi. Sesembelihan yang seperti ini, walaupun disebut nama Allah ketika menyembelih, namun tujuannya untuk selain Allah, maka ulama memfatwakan haramnya hal ini. Sehingga, karena di dalamnya ada pengaliran darah untuk selain Allah Ta'ala, maka tidak boleh dimakan hewan yang seperti ini. Jadi, apa ciri khasnya? Ibadah yang seperti itu bisa jadi setelah disembelih dagingnya dilempar begitu saja, tidak diperhatikan, karena bukan itu tujuannya, bukan mengambil dagingnya tujuannya. Ritual pengaliran darah itunya yang jadi tujuan untuk penghormatan, pengagungan kepada jin penunggu misalnya dan seterusnya. Oleh karena itu begitu disembelih kepalanya dilempar aja ke laut atau kemudian di dan seterusnya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, tidak boleh makhluk menerima penghormatan yang seperti ini. Karena penghormatan seperti ini adalah penghormatan yang layak untuk mendapatkannya adalah Allah Ta'ala. Pengagungan yang hanya Allah sajalah yang layak mendapatkannya. Karena Allah yang mampu, satu-satunya yang mampu mengalirkan darah di dalam tubuh binatang tersebut, maka satu-satunya yang berhak mendapatkan penghormatan seperti ini. Keadaan yang ketiga tadi, yaitu menyebut selain Allah, nama selain Allah ketika menyembelih dan memaksudkan sesembelihannya kepada selain Allah, mendekatkan diri kepada selain Allah dengan menyebut misalnya Bismil Masih, dengan nama Al-Masih, Nabi Isa alaihissalam, kemudian menggerakkan pisaunya dan memaksudkan untuk mengagungkan Al-Masih, mendekatkan diri kepada Al-Masih. Maka ini dia telah mengumpulkan dalam dirinya syirik dalam isti'anah sekaligus syirik dalam ibadah. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, perlu diketahui sebagaimana jelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa ma'lumun anna syirka fil ubudiyyah a'zam minal isti'anah bi ghairillah. Dan suatu hal yang sudah diketahui bahwa syirik dalam masalah peribadatan lebih besar daripada syirik dalam masalah al isti'anah bi ghairillah. al-isti'anah bighairillah. Jadi permasalahan menyembelih ini permasalahan yang sangat penting. Mengapa demikian? Karena mungkin masih banyak kita bisa dapatkan di masyarakat yang mereka ini jauh dari pengajaran tauhid, kemudian mempersembahkan sesembelihan kepada selain Allah, sampai pun bergelar tinggi sekalipun. Seseorang menjadi misalnya manajer proyek pembangunan jembatan terbesar di Jakarta misalnya. Kemudian melewati tempat-tempat yang kata orang setempat angker. Atau pohon-pohon besar yang umurnya sudah ratusan tahun yang harus ditebang. Maka walaupun dia berstatus sarjana atau bahkan lebih dari itu, tetapi karena dia membawahi pekerja-pekerja yang biasanya banyak yang didapatkan tidak faham dalam masalah urusan menyembelih ini, tauhid dalam aktivitas ibadah menyembelih ini, maka tidak berani membongkar dulu atau menebang dulu apa pohonnya, tidak berani memasang pondasinya kecuali setelah menanam kepala kerbau di dalam situ. Padahal untuk bisa menanam kepala kerbau didahului ritual apa? Menyembelih. Didahului ritual menyembelih. Maka yang membisikkan acara yang seperti itu sesungguhnya sangat mungkin kan maksudnya adalah iraqatul dam, pengaliran darahnya tadi sebagai penghormatan, permisi, kata permisi kepada jin yang menunggu wilayah jembatan yang akan dibangun tadi. Nah, maka sebagai seseorang, sebagai pimpinan proyek di situ, dimintai tanda tangan agar keluar cair dananya untuk membeli kerbau seharga belasan juta. Enggak tanda tangan, hilang jabatanku. Capek-capek belajar dari teknik sipil, kemudian sudah posisi manajer, satu bulannya sudah 20 juta, gara-gara enggak tanda tangan saja, lepas jabatan saya. Sementara kalau tanda tangan, dulu diajari di Masjid Al-Asri, bernostalgia dia. Nostalgia. Nah ini, maka ingat-ingatlah hukum sebab. Setiap sebab yang tidak merupakan sebab secara, tidak terbukti secara, sebagai sebab secara syar'i ataupun secara qadari, maka pastilah kalau seorang itu bertakwa ada jalan keluar lain. Pasti ada jalan keluar lain. Kalau memang tuntutannya harus keluar, keluar. Daripada seseorang terjerumus kepada syirik akbar. Menyembelih untuk selain Allah jika dia menangani langsung penyembelihan tadi misalnya. Atau setidaknya membantu aktivitas syirik akbar. Biar terasa adil, contoh yang diambil jangan hanya dari teknik sipil. Misalnya dari jurusan yang lain, dia ditakdirkan setelah kuliah di UGM jadi bupati misalnya, jadi bupati atau jadi pemimpin sekup organisasi yang besar. Kemudian ada acara-acara karena dia membawai sebuah apa? Membawai sebuah wilayah. Sementara di wilayah itu ada undang-undang daerah pelestarian budaya. Nah ini ketika itu ujian UASnya Mahat Ilmi itu yang hakiki ketika itu. Bukan ketika nanti ini selepas ujian hari ke-6 ini. Itu sih tinggal centang-centang A, B, C, D. Asal enggak 1, 2, 3. Nah ketika itu diuji benar-benar. Bupati. Prestisnya tinggi. Kemudian atau jadi menteri bahkan. Nah, prestisnya tinggi. Harus meresmikan satu tempat. Dalam acara hari budaya daerah tersebut, kemudian berbagai macam acara, diantaranya acara kesyirikan, tampil di situ. Dia membawakan pidato pembukaan. Saya apresiasi apa yang lain. Misalnya seperti itu. Mana pelajaran fadlut tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub al khauf minasyirki. Pelajaran seperti mana? Nah, itu. Hati-hati yang seperti itu. Hati-hati. Jadi terkadang orang itu, ini kan enggak terjadi pada saya. Nanti. Ilmu yang Anda pelajari ini nanti bisa jadi Anda rasakan manfaatnya demikian besar untuk terjaganya akidah Anda. Ini bukti sekali lagi bahwasanya kesyirikan menyerang dimanapun. Komunitas apapun, karena setan ingin mengkafirkan orang bukan hanya rakyat jelata, tapi juga ingin mengkafirkan para pejabatnya, juga ingin menjerumuskan ke dalam syirik akbar orang-orang kayanya, orang-orang berteknologi modernnya, dan seterusnya. Kalau enggak kena syirik ini ya syirik itu, kalau enggak kena syirik itu ya syirik ini, dan seterusnya. Oleh karena itu pelajari masing-masing bab kesyirikan agar bisa terhindar dari tipu daya setan dalam setiap masalah-masalah penjerumusan kesyirikan. Dalil yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakan, sesungguhnya salatku dan ibadah menyembelih yang aku lakukan. Terus, hidupku dan matiku lillahi. Lillah di sini ada lam digandengkan dengan kata Allah. Mengartikan lam dalam konteks ini perlu memahami dua jenis lam. Lam lil milki dan lam lil istihqaq. Nanti ini berguna nanti ketika antum mempelajari tafsir alhamdulillahi rabbil alamin. Lillah. Lam apa ini? Seperti itu. Lam lil milki di sini lam yang menunjukkan kemilikan ini adalah untuk mahyaya dan mamati, untuk kehidupanku dan matiku. Itu lam milki. Bahwasanya itu adalah milik Allah. Lillah di situ diartikan milik. Namun untuk salati wa nusuki kemudian dikatakan lillah, itu maksudnya adalah lam lil istihqaq. Bahwasanya satu-satunya zat yang berhak untuk mendapatkan persembahan, ibadah, sholat, dan nusuk, menyembelih, hanya Allah. Disinilah letak sisi pendalilan wajudalalah ketika memahami jenis lam pada sholati wa nusuki. Untuk sholati wa nusuki maksud saya. Bahwasanya lam itu lil istihqaq. Kalau lam lil istihqaq berarti hak persembahan. Hak untuk mendapatkan persembahan. Sesembelihan, nusuk, mengalirkan darah. Hanya Allah saja yang berhak untuk seperti itu. Hanya Allah sajalah yang berhak mendapatkan persembahan. Ibadah nusuk menyembelih Karena lam di sini lam istihqaq. Apalagi ditegaskan dengan la syarikalah. La syarikalah. Jadi qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Tidak ada sekutu baginya. Ini berarti sisi pendalilan berikutnya bahwasanya kita tidak boleh menyekutukan Allah baik dalam sholat maupun dalam ibadah menyembelih. Dalam ibadah menyembelih. Kemudian dalil yang kedua adalah firman Allah Ta'ala, fasalli li rabbika wanhar. Salli fi'il amr. Yaitu perintah untuk melakukan ibadah as-salatu. Kemudian berikutnya wanhar juga fi'il amr, kata kerja. Yaitu perintah untuk melakukan ibadah menyembelih. Jadi beda dzabah dengan nahr, sama-sama menyembelihnya. Kalau dzabah itu melintang, kalau nahr itu vertikal. Jadi seperti cara menyembelih onta. Cara menyembelih onta, onta sambil berdiri langsung ditusuk sininya. Kemudian tidak kemudian pakai seperti bentuk ibadah apa menyembelih kambing itu. Di sini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dari mana cara berdalil? Bagaimana cara berdalil dengan ayat ini? Untuk kesimpulan judul ma jaa fi dzabah li ghairillah minal wa'id, itu ada terusannya ya judulnya sebetulnya. Minal wa'id wa annahu syirkun billah jalla wa'ala. Jadi judulnya itu bab penjelasan tentang menyembelih yang ditujukan untuk selain Allah, berupa penjelasan tentang ancamannya dan bahwasanya hal itu merupakan perbuatan kesyirikan billahi jalla wa'ala. Kok bisa dari perintah menyembelih kepada Allah justru disimpulkan darinya bahwasanya menyembelih untuk selain Allah itu syirik. Sebagaimana sudah saya sampaikan bahwasanya cara berdalil itu ada dua macam. Dengan cara berdalil umum yang meliputi dua tahap. Tahap pertama, buktikan dulu dalam dalil bahwasanya perbuatan orang musyrik itu ibadah. Dengan cara cari dalil yang membawakan dalil maksudnya yang di dalamnya ada pujian dari Allah terhadap ibadah itu. Kalau orang melakukannya benar, yaitu mempersembahkannya kepada Allah, atau diberi pahala, atau kemudian dikabarkan bahwasanya Allah mencintainya. Ini tanda-tanda, ini cara untuk mengetahui bahwasanya suatu perbuatan itu termasuk ibadah atau tidak. Karena tidak mungkin suatu perbuatan itu dikatakan dicintai sementara dikabarkan bahwasanya itu adalah pelakunya dicintai melakukan itu misalnya, sementara perbuatannya adalah suatu yang bukan ibadah. Dan inti ibadah sebagaimana definisi Syekhul Islam yaitu suatu yang dicintai oleh Allah. Juga demikian sebutkan dalam masalah ini, masalah menyembelih untuk selain Allah, maka kita membawakan dalil yang menunjukkan menyembelih itu ibadah. Ibadah itu perkara yang dicintai. Dicintai diketahui dari kalau diperintahkan diantaranya. Maka ini fi'il amr dalam ayat ini. Wanhar. Perintah. Dan sembelihlah sesembelihan. Ini perintah. Kepada siapa? Li rabbika, kepada Tuhanmu. Persembahkan kepada Tuhanmu sembelihan itu. Itu berarti ibadah. Kalau sudah diketahui ibadah, maka tahap kedua adalah membawakan dalil-dalil yang sebagiannya disebut pada bab pertama kali. Bahwa seluruh ibadah apapun juga harus ditujukan kepada Allah saja. Tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Seperti ani'budullaha waj'tanibut tagut, atau seperti wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a, atau wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kan tafsirannya liwahidun. Itu dalil-dalil umum. Apapun juga jenis ibadah, menyembelih atau yang lainnya, maka wajib ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dipertegas dengan wala tusyriku bihi syai'a. Umum dilarang berbagai macam jenis kesyirikan, dan umum dilarang mempersembahkan ibadah kepada siapapun juga. Karena ada dua keumuman di dalam petikan ayat tersebut. Dengan demikian jadi jelaslah ibadah nahr, menyembelih dalam ayat ini diperintahkan, berarti ibadah. Sedangkan dalam dalil yang lain, segala jenis ibadah harus ditujukan kepada Allah saja dan dilarang melakukan kesyirikan di dalamnya. Sehingga pas sebagai dalil bahwa ini adalah dalil menyembelih untuk selain Allah itu syirik. Syirik. Karena telah memalingkan ibadah kepada selain Allah. Sementara sudah terbukti dalam ayat ini, nahar adalah satu bentuk peribadatan. Kemudian, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, terakhir kurang 5 menitan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu man dzabaha li ghairillah, wa la'anallahu man la'ana walidayhi." Walana Allahu man awa muhditsan, walana Allahu man ghayyara manaral ard. Ini ada. Ya. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Dan Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Dan Allah melaknat orang yang menampung dan melindungi muhditsan, yaitu pelaku kriminal. Bisa dibaca dengan muhditsan, yaitu maksudnya adalah pelaku bid'ah. Dan kalau itu terkait dengan pelaku bid'ah, maka bentuknya adalah ridho terhadapnya. Maka Allah melaknat orang yang seperti itu. Walanallahu man ghayyara manaral ard. Dan Allah melaknat orang yang merubah patok tanah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Baik, bagaimana atau mana dulu syahidnya? Syahid apa kemarin? Petikan dalil yang langsung menunjukkan kepada kesimpulan hukum. Di sini ada beberapa masalah disebutkan. Maka petikannya adalah la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Semoga Allah melaknat orang yang menyembelih hewan sesembelihan untuk selain Allah. Jadi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, syahidnya ada pada kalimat tersebut. Ini adalah ancaman yang menunjukkan bahwa penyembelih hewan sesembelihan yang ditujukan untuk selain Allah mal'un, terlaknat. Laknat itu apa? At-tardu wal ib'ad min rahmatillahi jalla wa ala, yaitu mengusir dan menjauhkan dari rahmat Allah jalla wa ala. Jadi doa agar seseorang tidak dirahmati oleh Allah, jauh dari rahmat Allah. Itu namanya laknat. Kalau demikian makna laknat, berarti orang yang menyembelih kemudian menunjukkan sesembelihannya untuk selain Allah, dia telah melakukan kabairud dzunub, dosa besar. Karena ciri khas untuk memahami dalil, bahwasanya dalil itu menunjukkan sebuah perbuatan itu dosa besar, adalah ketika ada ancaman laknat. Ini salah satu saja dari cara mengetahui atau cara menyimpulkan bahwa suatu dalil menunjukkan perbuatan yang dilarang di situ adalah dosa besar kalau pelakunya dilaknat. Maka cocok dengan penjudulan, bahwasanya judulnya bab majaa fi dzabbi li ghairi llahi minal wa'id. Bab penjelasan tentang ancaman menyembelih yang ditujukan untuk selain Allah. Dan ini ancamannya berupa laknat. Dan itu berarti pelakunya dosa besar. Dan sesungguhnya juga merupakan bentuk kesyirikan. Ya, sampai di situ dulu. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang akan kita lanjutkan pada bab yang selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.